Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan perdebatan antara nun taukid dan juga nun i'rab atau nun tanda rafa' pada fi'il al-amthilatul khamsah, seperti biasanya setelahkan terlebih dahulu matan yang terakhir kita baca, yaitu 19-20 itu ya. Tafadhal. Bismillah. Naam. Ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan halaman 96. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Idzan, jika demikian nunur rafa' ahqqu bil hadzf." Kalau seperti itu berarti nun rafa' itu lebih berhak untuk dibuang. "Wa idza hudifat," kalau nun rafa' sudah dibuang, "baqiyat nun tawqit al-musaddadah." Masih tersisa di situ nun tawqit yang musaddadah. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَرْفَ الْمُشَدَّدْ أَوَّلُهُ سَاكِنْ. Dan sudah diketahui bersama bahwasanya huruf musyaddad, huruf yang ditasydid, itu awalnya sukun. Dua huruf mesti itu ya, awalnya sukun, yang pertama, yang kedua berharokat, baru diidgham kanan itu. Naam. فَالْتَقَتِ الْوَاوُ مَعَ النُّنْ مُشَدَّدَ. Sekarang tinggal apa? Bertemunya wawu dengan nun al-musyaddadah. Naam barakallahu fi. Jadi surahnya kalau kita gambarkan, na'am barakallahu fi, seperti ini. Nah, us'aluna. Aslinya gini ya. Dikasih nun taukid. Nah. Pembuangan pertama yang berhak dibuang itu apa nun? Anar rafa. Dibuang. Jadi seperti ini. Us awalnya buang, tinggal nun taukid syaddadah, ya kan? Awalnya tus'alunan. Kalau dalam kaedah, sebelum ada perdebatan yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin untuk memahamkan saja, itu seperti ini, tus'alunan. Kemudian likarahi, likarahi yang ditawali amsal, karena dibencinya. Nah, barakallahu fi, tiga huruf di berderetan. Enam. Akhirnya dibuang. Paham ya? Dibuanglah nun tanda rafa' tersebut. Likarohiyat tawal amsal. Nah, nun, nun, nun. Tiga nun kan? Tinggal tus'alun. Ewan. Tus'alun. Nah, seperti ini dalam kaidah ada pembuangan berikutnya nanti. Yaitu bertemunya apa? Dua sukun. Wawu sukun, nun. Yang nun musyaddadah ini, nun yang pertama sukun, bertemunya dua sukun wawu dan nun. Mana yang lebih berhak untuk dibuang? Kita lihat perdebatan berikutnya. Bertemunya nam wawu bersamaan dengan nun musyaddadah. Fa hasalat bainahuma aidan khusumatun. Akhirnya terjadi pula antara keduanya apa? Perdebatan juga. Permusuhan lagi ini. Siapa yang berhak untuk dibuang ini? Qalatul wawu lin nun, wawu berkata kepada nun, anti tariatun, kamu muncul belakangan. Wawunya ini masih mempertahankan ya, kan wawu tambahan fi'il nih kan. Wawu yang ada pada fi'il amsalatul khamsah kan, dia ngomong anti tariatun, wahai nun taukid, kamu itu muncul belakangan, pendatang gitu loh. Fadhabi, pergi kamu. Awa alal aqal, atau taruhlah ucapan yang untuk apa, untuk membantah tadi, untuk mendebat tadi, paling minimnya lah, paling minimnya dia mengatakan yadhabu ba'duk, sebagianmu sudah pergi. Bahwa al-harful awal minki, yaitu huruf pertama darimu. Paham ya? Jadi wawu berkata pada nun anti tariatun, fadhabi, kamu ini cuma datang belakangan, muncul belakangan, pergi katanya. Bahwa al-harful awal minki, maksudnya barakallahu fiik. Naam barakallahu fiik. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu huruf yang huruf yang bagiannya yang awalnya sudah dibuang nun itu ya. Itu maksudnya wawunya termasuk bagiannya itu. Naam. Fadhhabi wa da'ini abqa fi makani. Pergilah kamu, biarkan aku tetap di tempatku, kata wawu tadi itu ya. Fataqulu nun taukid li wawil fi'il. Akhirnya naam. Akhirnya wawu yang sudah enggak utuh lagi dengan susunan fi'ilnya tadi itu karena nunnya dibuang. Setelah mengatakan seperti itu, dibantah nun taukid. Nun taukid berkata kepada wawu fi'il. Idza hudhifa awwalu juz'in minni, kalau dibuang naam bagian yang pertama dariku, kan nun taukid mustaqilah kan nunnya double. Nun nun, ya enggak? Kalau dibuang bagian pertama nun yang sukun ini, paham maksudnya? Yang pertama nun sukun ini, na barakallahu fik, wa huwa nisfi, yang mana itu adalah separuhku, separuh bagianku, kan nun musaddadah kan double. As-sakin yang sukun tersebut, nah ini kalau dibuang yang sukun ini, nah fatal maksud minat taukid, niscaya akan hilang tujuan daripada taukid itu menguatkan fi'il. Ya enggak? Kalau nun ini dibuang kan hilang nanti tujuannya. Karena nun taukid itu kan kalau sakilan double nunnya. Faham ya? Nah seperti itu. Kita lihat, wasal al-fi'lu ghairu mu'akkadin, maka menjadilah fi'il itu tanpa dikuatkan, tanpa ada taukid di situ. Walihada labudda an abqa, oleh karena ini aku harus tetap di sini, kata nun taukid. Summa ahtajju alayki biqauli ba'dihim, kemudian aku mendebat kamu dengan ucapan sebagian mereka, insakinanil taqayas iknam, insakinanil taqayas iksir ma yabma sabak, wa in yakun lainan fahadfu husluhid. Insakinanil taqayas iksir ma sabak, wa in yakun lainan fahadfu husluhid. Jika bertemu dengan sukun, namanya kasrahlah yang sebelumnya. Maksudnya kalau di nam dibaca biasanya kasrah sebelumnya ya kalau bertemu dengan sukun. Seperti itu. Dan jika dia itu huruf lain, nah maka membuangnya itu lebih berhak. Wa anti nam lainun an, kamu sekarang nam barakallahu fik lain sekarang ini. Maksudnya itu nah masuk dari huruf tersebut. Paham ya? Maksud wawu tadi. Idzan tuhdafin, jika demikian berarti kamu yang dibuang. Kata nun taukid. Fayasirul fi'l tus'alunna. Ya enggak, wawunya dibuang. Karena termasuk huruf lain tadi ya, dibuang wawunya. Ewa. Tinggal apa? Surahnya berarti tus'alun. Ewa. Surahnya sebelum kita idghamkan seperti ini. Ya kan? Ayo, seperti ini. Akhirnya kita idghamkan karena dua huruf yang sama kemudian yang pertama disukun itu idgham. Kalau hurufnya salah tadi ya. Tus'alunna. Ayo, seperti ini. Tus'alunna. Naam. Kata beliau, maka menjadilah fi'il tersebut tus'alunna wa nahnu ja'alna dhalika 'ala sabil hiwar. Dan kita menjadikan hal tersebut dalam bentuk hiwar, percakapan. Dari awal kemarin itu percakapan sampai sekarang ini, beliau bikin bentuk percakapan seperti itu kenapa? Li ajri takribi li alafham, untuk mendekatkan pemahaman. Paham ya? Untuk mendekatkan pemahaman biar orang cepat paham. Biasanya kalau model seperti ini kan orang semangat. Wah, ini perdebatan antara wawu dengan apa? Nun taukid, antara nun tanda rafa dengan nun taukid misalkan. Wa illa fal masratu absatu min hadza, kata beliau. Jika tidak demikian, kalau enggak perlu dipakai dibikin hiwar seperti ini, maka permasalahannya lebih ringkas dan lebih pendek dari pembahasan ini. Mafhum insyaallah. Ya, seperti yang sebutan kemarin itu, pertama pembuangan pertama kenapa? Likarohiyati tawalil amsal. Pembuangan kedua kenapa? Litikoi sakinah, selesai itu. Simpel kan? Cuman beliau bikin seperti ini untuk memahamkan aja. Jadi takribul faham. Fa khulasatu mastabaq, maka kesimpulan apa yang sudah kita lewati? Inna asla tus'alunna tus'alunanna, itu aslinya. Fastama'a salatun nunat, maka berkumpullah di situ tiga nun. Wa nahwiyun yaqulun fi ta'lilihim, dan ahli nahwi mereka mengatakan di dalam alasan mereka, ta'lil alasan, alladhi yakunu 'alilan ahyanan, yang mana alasan itu sendiri kadang berpenyakit, maksudnya alasan itu kadang ada kritikan juga, alasan bisa dikritik lagi gitu ya. La yastami' salatu ahruf min naw'in wahid, tidak berkumpul tiga huruf dari apa? Satu jenis. Nun, nun, nun. Fa'indana al'an thalathatu amsal. Sekarang kita miliki, sekarang kita di sisi kita, sekarang ini ada tiga huruf yang sama. An-nun al-ula, wa-nun al-musaddadah an-isnatain, dan nun yang ditasydid dari dua nun, an-nunin sakinatin, wa-an-nunin mutaharrikatin, ya kan? Musaddadah itu maksudnya dua double itu ya. Naam. Berarti tiga nun ya, totalnya, mafhum misan, ada tiga nun totalnya. Nun tanda rafa, nun taukid yang double itu karena nun taukid musaddadah itu karena di tasydid dia double, sakilah. Naam. Fa hudifatun nun al-ula, dibuanglah nun yang pertama. Nun tanda apa ini? Nun tanda rafa. Kenapa? Li tawalil amsal. Para ulama nahmu menyebutkan li karahiyati tawalil amsal, karahiyah karena bencinya atau tidak sukanya orang Arab dengan apa bertemunya tiga nun yang sama atau tiga huruf yang sama. Mafhum? Nun, nun, nun. Orang Arab enggak suka. Wahya nun rafa duna nun taukid, yaitu nun rafa bukan nun taukid. Li annaha tuhdaf 'indal jazm. Dikarenakan nun rafa ini pun dibuang ketika jazm. Wa 'indan nasb, dan dibuang ketika nasab, ya kan? Fala gharabata an tuhdaf 'inda tawalil amsal. Maka enggak perlu merasa asing lagi, ya enggak? Tidak perlu merasa asing lagi ketika dibuang apa? Tatkala bertemunya nah barakallahu fiik tiga huruf yang sama. Mafhum? Sudah enggak asing lagi, biasanya dibuang juga. Ketika jazm dibuang nunnya, ketika nasab juga dibuang nunnya. Nah, ketika likarahiyati tawalil amsal kok dibuang itu enggak usah merasa heran lagi, enggak usah merasa asing lagi. Wali anna nun taukid idza hudifat ikhtallal makna. Nah, benar. Kalau ternyata kita milih nun taukid yang dibuang, niscaya akan hilang maknanya. Kenapa? Karena nun taukid didatangkan biar maknanya itu apa? Fi'il itu dikuatkan itu loh. Lah kalau nun taukid yang dibuang, hilang enggak maknanya? Hilang, makna penguatan hilang. Wa hudifatil wawu lil liqa'i sakinain, dan dibuangnya wawu karena bertemunya dua sukun. Wa saratil jumlah tus'alunna. Terus bagaimana i'rabnya? Lihat i'rabnya. Wa fil i'rab naqul, dan di dalam mengi'rab kita katakan tus'alunna fi'lun mudhari'un marfu'un. Kalau antum mengi'rab sempurna tambah lagi biasanya ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrutihi 'anil nasb wal jazm. Aywa. Bi taqdirin nun al mahdhufah ini. Wa alam tarafi subutun nun al mahdhufah. I'rabnya ana sebutkan, antum dengarkan ya. I'rab yang bagus, istilahnya yang sempurna. Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrutihi 'anil nasb wal jazm. Wa alamat rafihi subutun nun al-mahdhufah. Wa alamat rafihi subutun nun al-mahdhufah. Tanda rafa'nya itu tetapnya ada nun itu dibuang nunnya. Mafhum Abdullah? Subutun nun al-mahdhufah. Jadi dibuang subutun nunnya itu ya. Naam. Li tawali amsal, karena bertemunya tiga huruf berderetan yang sama jenisnya. Wal wawu al-mahdhufah, dan wawu yang dibuang ya. Liltiqa'is sakinain, karena bertemunya dua sukun, na'ibu fa'ilin. Ini simple. Wa ila aslinya dhamirun muttasilun mabniyun al-sukun fi mahalli raf'in na'ibul fa'il. Mahum Abdurrahman? Naam. Wa nun li tawqit isim atau huruf? Abdurrahman, nun ini tawqit ini huruf harfun mabniyun al-fath'i la mahalla la minal i'rab. Mahfum insyaAllah Ihsan? Berikutnya. Wa mithlu dhalika aidan qawlu ta'ala, dan yang semisal itu juga adalah perkataan Allah Ta'ala. Wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum. Ini aslinya kalau kita telusuri aslinya tasma'unanna gitu ya. Fa anta taral an anna akhir al-fi'l wa la tasma'unna huwa al-'ain. Sekarang kamu lihat bahwasanya akhir fi'il pada lafaz la tasma'unna 'ain, iya enggak? 'Ain tasma'unna, iya kan? 'Ain kan? Muttasilun binun taukid, bersambung langsung nun taukid. Dohirnya. Nah, lakinnaha mubashiratun lahu lafdhan la taqdiran. Tapi dia nah barakallahu fiik di situ bergabungnya, bersambungnya secara langsung lafadznya tok, bukan takdirnya. Nah, kok bisa? Karena takdirnya ada yang menghalang-halangi gitu loh. Kalau takdir kan ada yang menghalang-halangi, yaitu apa? Wawu jamaah dan nun tanda rafa. Mafhum misan? Itu kalau antum perhatikan latasma'unna bersambung nun taukid mubasyarah atau tidak, Abdurrahman? Mubasyarah atau tidak? Secara dohir lo ya, lafadznya am, lafdan la takdiran. Mafhum, makna lafdan itu maksudnya secara lafad nempel langsung itu secara lafad. Tapi secara takdir itu tidak. Makanya beliau mengatakan la takdiran, bukan secara takdir. Karena secara takdir bagaimana? Secara takdir nempel langsung atau ada penghalangnya? Ada penghalangnya. Mafhum teman-teman? Kalau kita takdirkan kan ada penghalangnya, kita lihat. Walihada saral fi'lul an mu'raban. Oleh karena ini menjadilah fi'ilnya sekarang itu mu'rab. Fi'ilnya mu'rab. Li'anna asla wala tasma'unna wala tasma'unanna. Mirip. Tragedi kejadiannya karena pembuangannya sama. Hudibat nun rafa' litawli amsal. Dibuang nun rafa' karena bertemunya atau berderetannya apa? Nah, bertemunya tiga huruf yang sama satu jenis. Nah, faham? Berderetan tiga huruf yang sama atau jenis. Wa hudifatul waw li tiqa'i sakinah, dan dibuang waw karena bertemunya dua sukun. Li annana lamma hadafna nun al-ula. Dikarenakan kita tatkala membuang nun yang pertama, ja'at nun taukid musyaddadatan, datanglah nun taukid yang dobel, tasydid. Wal harful musyaddad awal harfain minhu sakinun, na'am. Sedangkan huruf yang ditasydid itu pasti apa? Huruf yang pertama dari dua huruf tersebut sukun. Wal waw sakinatun, dan wawunya sukun, fahudifat, maka dibuang waw sukun tersebut, wasara la tasma'unna. Coba sekarang i'rabnya untuk ngetes. Barakallahu fiik, bisa atau tidak? Abdurrahman, tasma'unna, i'rabnya apa? Tasma'unna. Naam, wa 'ala tarfihi thubutun nun al-mahdhufah. Wal waw al mahdhufah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Na barakallahu fik fi mahalli raf'in sebagai apa? Tasma'unna. Fi mahalli raf'in sebagai apa? Fa'il di sini, na'am. Wa mithlu qawluka, yang semisal dengannya juga ucapanmu, hal tafhamunna ya qaum? Apakah kalian memahami wahai kaum? Fa'lul tawqid mubasyiratun lil fi'il afdhal taqdiran. Perhatikan ini. Maka di sini na'am barakallahu fi nun tawqidnya bersambung secara lafaz bukan secara takdir. Mafhum? Secara lafaz nempel langsung secara lafaz. Tafhamunna. Tapi secara takdir nempel langsung atau tidak? Tidak. Secara takdir ternyata dia ada penghalangnya itu wawul jamaah dan nun rafa' tersebut. Walihada najidu annal fi'la mu'rabun. Oleh karena ini kita menjumpai bahwasanya fi'la mu'rab. Bamithlu aidan ila taslabiyya il mukhatabah. Contoh yang semisalnya juga sama, yaitu ketika bersambung dengan ya al mu'annatsah al mukhatabah. Misal, la tasma'inna ya Hindu. Sungguh engkau akan mendengar wahai Hind. Paham ya? Naam, Hindu nama perempuan ya. Termasuk nama wanita yang tidak boleh tanwin atau yang boleh ditanwin, Abdurrahman. Dengan rincian yang sudah kita lewati secara global, Hindun termasuk pengecualian. Ya, jami asma'in nisa, ya kan? Nah, mungsarifatun illa Hindan. Semua nama perempuan itu nah barakallahu fiik, na'am ghair mungsarifatan. Jami asma'in nisa ghair mungsarifah illa Hindan. Semua nama wanita tidak boleh tanwin kecuali Hindun. Paham ya, kecuali Hindun. Na'am. Walaupun ada khilaf di sana, ada yang mengatakan Hindun juga sebenarnya enggak boleh tanwin katanya. Kenapa? Karena dia terpenuhi dua ciri, yaitu al-alamiyah ma'at ta'nis. Itu khilaf yang muncul berikutnya. Jadi tidak perlu kita panjang lebar, intinya untuk pengecualian saja. Biar nanti antum bingung. Hindun, da'dun, tanwin. Nah, karena tiga huruf tengahnya sukun. Fahuda nun tawqid basyarat al-fi'il lafdan la takdiran. Maka di sini nun tawqid bersambung langsung dengan fi'il secara lafad, bukan secara takdir. Li anna asla la tasma'inna, karena aslinya la tasma'inna tasma'ininna. Fa hudifat nun al-i'rab li tawil amsal, maka dibuanglah nun i'rab, nun tadarrufa itu, karena nah bertemunya apa, tiga huruf yang satu jenis, tawil amsal. Thumma ja'at nun tawqid musyaddadatan, kemudian datang nun tawqid yang musyaddadah, nun tawqid yang dobel atau nun tawqid yang ditasydid. Wal harful musaddad awal harfain minhu sakir, na'am. Sedangkan huruf yang ditasydid itu pasti huruf yang pertama dari dua huruf tersebut sukun. Wa ja'atil ya mukhatabah sakinatan, datanglah ya mukhatabah sukun. Fal taqas sakinan, bertemunya dua sukun. Ya al mu'annats mukhatabah dengan apa? Nun taukid tersebut bertemu. Na'am. Fa wajaba hatful awal minha, maka wajib membuang yang pertama dari darinya. Li annahu idal taqas sakinan, dikarenakan apabila bertemu dua sukun Fa in amkan tahrikul awal minhuma bil kasr fa'alna. Ya kan, kalau memungkinkan, perhatikan, kalau memungkinkan mengharakati huruf yang pertama yang sukun tadi itu, maka lakukan dengan kasrah. Faham ya, kalau memungkinkan ya. Fa illam yumkin hudzif. Kalau enggak mungkin kasih harakat, dibuang. Walidha yaqulu ba'dhum, oleh karena ini sebagian mereka mengatakan instakina litaqa yaksir masabak wa in yakunnan fahadhu ustuhid. Jika dua sukun tersebut bertemu, maka kasrahlah yang huruf pertamanya. Paham ya? Dua sukun yang bertemu, yang pertama itu sukun itu, yang pertama di kasrah. Kalau memungkinkan ya. Wa in yakunnan, kalau seandainya dia huruf lain, paham ya? Maka membuangnya lebih berhak. Mafhum? Naam, seperti itu. Wa huruful lin, ini karena pakai dhurus syi'riyah atau pantun lainan, wa ila aslin lin nyebutnya gitu. Paham ya? Wa huruful lin hiyal alif wal waw wal ya. Paham? Al waw wal alif wal ya. Jadi justru karena dia huruf lin, maka apa, dibuang. Mafhum soalnya ya? Abdurrahman, mafhum Abdurrahman? Mafhum Abdurrahman? Eh? Naam. Kita selesaikan sama di itu bagian satu lagi ini. Wa amma qawlu ta'ala fala nasma' fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim fal fi'lu huna mabniyun ala fathhi. Kalau di sini mabni al fathhi, kenapa? Litisalih bi nun tawqid al mubashirah, karena bersambung langsung dengan nun tawqid. Naam, li'annahu lam yusnad ila wawil jama'ah aw alif isnain aw lil mukhatabah, karena di sini tidak disandarkan kepada wawil jama'ah, tidak pula pada alif isnain, tidak pula pada ya al mu'annats al mukhatabah. Bainama fil ayatil ula barakallahu fiik, naam, dalam keadaan demikian pada ayat yang pertama lam yattasil bin nun, lam yattasil, lam yut, naam, kayak lam yattasil ya, yang tepat lam yattasil ya. Baina min ayatil ula lam yattasil bin nun ittisalan mubasyiran, bersamaan dengan itu pada ayat yang pertama yang kemarin, naam barakallahu fiik, sudah kita baca kemarin itu, naam, itu tidak bersambung secara langsung. Mana ayat pertama kemarin itu yang kita baca kemarin itu, naam, tatabian itu ya. Nah, kelihatannya itu ya. Kita lihat di sini it bainahu wa bainaha al waw, ya kan, antara dia dan antara fiil tersebut ada waw wa nun rafa dan nun rafa allati hiya, atau yang latus alunna itu ayat sebelumnya itu ya. Nah, ada waw dan ada nun rafa allati hiya al alam tarafa, yang mana dia ada tanda rafa untuk al amsiratul khamsah, fajaa mu'raban, maka dia datang mu'rab. Kesimpulannya barakallahu fiik, naam, beliau simpulkan di situ, apa sekalian simpulannya, wa yatabayyanu mimma sabaqa anna nun tawqit tattasil bil fi'il mudhari' 'ala al-auzu, dan nampak jelaslah dari apa yang sudah disebutkan kita lewati bahwasanya nun tawqit bersambung, ketika bersambung dengan fi'il mudhari' itu ada tiga sisi, ada tiga bentuk, ada tiga gambaran. Pertama, al-wajhul awal, bentuk yang pertama, gambaran yang pertama, anta tasila bihi mubasyiratan lafdan wa takdiran, na'am, nomor satu ini ya, dia bersambung langsung secara lafaz dan secara takdir. Wa hina idzin yakunu al-fi'lu mabniyan, maka di saat itu pula fi'ilnya mabni. Al-wajh tsanis, yang kedua, anta tasila bihi lafdan la takdiran, bersambungnya secara lafaz bukan secara takdir, lafaznya tok yang bersambung dohirnya, bukan secara takdir. Wa hina idzin yakunu al-fi'lu mu'raban, maka fi'lnya mu'rab, mafhum. Kalau cuma secara lafaz saja bukan secara takdir, maka dia mu'rab. Al-wajhu tsalits, yang ketiga, alla tatasil bihi la lafdan wala takdiran, tidak bersambung dengan nun taukid, tidak secara lafaz, tidak pula secara takdir. Wa hina idzin yakunul fi'lu mu'raban, maka fi'lnya mu'rab. Mafhum insyaallah ya, itu kesimpulannya. Totalnya ada tiga itu, tiga keadaan. Kalau tidak bersambung secara lafaz, tidak pula secara takdir, mu'rab. Kalau bersambung secara lafaz dan secara takdir, maka mabni. Kalau bersambung secara lafaz tapi tidak secara takdir, maka dia mu'rab juga. Mafhum insyaallah ya? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang, na barakallahu fi, untuk sambungan penjelasan tersebut pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu assalamatul afiyah. Alhamdulillah rabbil alamin.